Lihatlah di jari manisku, cincin melingkar selalu. Tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya siapa bilang sayang penyanyi mati.

Siapa itu pernah aku tahu di muka rumahku yang baru. Ku bertanya siapakah namanya, ku melihat merahlah mukanya. Sang sikapku jadi agak kaku. Aku malu, apakah salahku? Tahu-tahu tersenyum padaku. Gadis manis yang ku cari. aku temui. Betapa ku tak mengerti, dia selalu dalam hati. Siang hari atau mimpi, mungkin ku telah jatuh hati. dalam hati. aku tahu manis.